Tenggelam jiwaku dalam manga, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa, jadi kisah yang sempurna. Tuhan yakinkan cinta ini, hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta, kamu untuk selamanya. berpikir olehku. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencinta? Tak terpikirkan olehmu, hatiku hancurkan namu tanpa sedikit alasan. Pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Seandainya sejak awal ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Hancur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Tak terpikirkan olehmu, hatiku hancurkan namu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Sial-sialnya ku bertemuku dengan cinta semu. Tertipu tutur dan caramu, seolah cintaiku. Buat kau curangi aku, bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Tanpa sedikit tolemu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Tahan. punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hati melihatmu. Kan ku kenang namamu. hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh, apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Oh, kan ku simpan wajahmu, kan ku kir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Berdiri, ku memutar waktu. Teringat kamu yang dulu. Ada di sampingku setiap hari. Jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, oh, oh. Tersadar ku tinggal sendiri. saatnya aku mengerti rasa sesak saat ada yang pergi menghilang. Kau datang mungkin luka yang sayang untuk dilupakan. Kau pergi tanpa mengajarkan cara untuk merelakanmu. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku mataku.

taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Padakah yang bilang ku akan dapat lebih darimu? Tak mungkin semua itu tak mudah. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Seperti dirimu cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja, sekian lamanya kita berdua. Ku sangka begitu cepat berlalu. Tuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela

meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika ku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Thank you. suasana baru. Kau mampu tenangkan aku di saat risau. Dalam hatiku lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Terbuai aku terlena oleh dirimu, oleh diriku jantungku bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Dan biarkan semua mengalir apa adanya. Ku yakin kau pun pahami perasaanku, perasaanku. Jantungku bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu. Sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu. Sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Hadirlah dirimu, berikan suasana baru. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenang. Jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Sampai nanti lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Terus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Takkan hilang pergi takkan hilang sampai di ujung waktuku mencintaimu tak terganti. Rasaku ini rasamu.

yang sepertimu. Seandainya sejak awal tak kuyakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terpikir. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terpikirkan hancurkan namu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Sial-sialnya ku bertemumu dengan cinta sembuh, tertipu tutur dan caramu seolah cinta. Terimalah lagu ini dari orang bijak. punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir, melihatmu memandangmu bagai bidadari. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Sendiri merajut hari-hari.

pergi takkan hilang. Sampai di ujung waktuku mencintaimu tak terganti. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Rasaku ini rasamu.

terpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ku akan kembali, ku akan